Mitra Bisnis, Harian Seputar Indonesia atau Sindo menulis, Desember lalu pemerintah menurunkan tarif bea masuk untuk sejumlah barang dari China dan Korea Selatan dalam rangka kesepakatan Free Trade Area atau FTA. Penurunan tarif itu dipastikan membuat barang-barang impor tersebut menjadi lebih murah. Pada akhirnya barang-barang produksi nasional diprediksi akan kalah bersaing. Saat ini sudah terhubung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda? Jadi kalau saya punya usul ya, sebenarnya import produk itu, bahan-bahan itu yang berkaitan dengan barang yang kita nggak miliki nggak apa-apa. Tapi kalau barang itu yang kita miliki dan kita produksi di sini, itu akan menyangkut persaingan yang kurang sehat. Jadi saya usulkan khususnya bagi produk-produk yang katakan kita tidak bisa membuat sendiri, saya setuju untuk diringankan karena komponennya import ini memang terus terang aja membuat produk kita lebih mahal. Nah, kalau itu produknya adalah produk katakan yang kita juga bisa buat di sini, nah saya keberatan, itu harus diberikan quote-unquote yang lebih tinggi. Nah, harapan saya produk buatan Indonesia asli itu jangan disamakan dengan produk luar yang import yang terus terang aja langsung berhadapan dengan kita punya produk. Tapi kalau itu menyangkut hanya komponen-komponen yang di mana kita tidak bisa membuat, ya saya setuju. Bagaimana dengan alasan pemerintah bahwa keputusan ini untuk meningkatkan daya saing? Kalau produk itu adalah produk yang kita bisa buat juga, ya terus terang itu memberikan persaingan yang katakan cukup berat buat kita. Tapi kalau produk itu totali bukan produk yang bersaing dengan kita, ya mestinya kita harus membuat produk yang sedikitnya jauh bisa relatif lebih murah dari mereka dan sekaligus juga meningkatkan atau jaga kualitas yang ada. Jadi kalau saya melihat persaingan tetap ada dan itu meningkatkan kreativitas kita untuk menjaga atau meningkatkan produk yang kita miliki sehingga kita punya produk bisa berkualitas relatif bagus dengan harga yang cukup bisa dijangkau oleh masyarakat kita yang saat ini memang terus terang aja price sensitivitas ini sangat terjadi di Indonesia khususnya pada produk yang katakan yang hampir sama atau quote-unquote yang tidak mempunyai katakan branded atau branding. Memasuki tahun 2009 ini dikatakan menakutkan bagi dunia usaha. Bagaimana dengan Anda, Pak Charles? Ya, kalau kita fokus pada properti, kendaraan-kendaraan mobil dan sebagainya, memang pasar saat ini sangat cukup berat untuk bisa kita pertahankan ya, karena situasi pasar yang tidak menentu. Tapi kalau itu kebutuhan sehari-hari, misalnya makanan, minuman, yang punya branding, saya rasa saat ini masih tidak ada masalah ya. Kecuali konsumsi atau daya beli masyarakat itu terus terang aja menurun drastis. Yang disebabkan oleh misalnya tidak adanya pekerjaan dan juga tidaknya infrastruktur dan juga budget pemerintah tidak dilaksanakan sesuai apa aturannya. Sehingga dengan demikian likuiditas pasar pasti menurun dan dengan dirinya akan memengaruhi terus terang masalah daya beli masyarakat dan sekaligus bisa menurunkan produksi dalam negeri. Nah saat ini saya lihat dalam 3 bulan mendatang inilah sebagai tahun-tahun yang katakan bulan-bulan yang cukup sensitif terhadap perkembangan pasar. Maka itu saya usulkan pemerintah, 2, pertama tingkatkan budget, sesuaikan dengan aturannya, laksanakan budget dengan implementasinya. Yang kedua, naikkan permintaan dalam kebutuhan-kebutuhan pasar. Misalnya, pemerintah membantu memfasilitasi, misalnya mungkin exhibition lebih sering, menjual barang-barang yang ada di pikiran Indonesia, sehingga mendorong consumer untuk bisa membeli produk-produk buat Indonesia. Demikian Charles Sairang. Saya Dewi Sintawati.